Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Untuk PR nanti insyaallah di akhir pelajaran kita bersama-sama untuk mengecek. Ya, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan berikutnya, pembahasan yang baru tentang at-tawabi'. At-tawabi' adalah jamak dari tabi', maknanya secara bahasa tabi', yang mengikuti. Berarti ada sesuatu yang diikuti, yaitu man matbu' namanya. Kalau matbu' yang diikuti, tabi' yang mengikuti. Tabi' ada beberapa macam. Ada na'at, ada badal, ada taukid, ada atof. Ya, ada empat macam apa? Tabi' dalam ilmu nahu. Dan di sini akan dijelaskan macam tabi' yang pertama, yaitu an-na'at. An-na'at sifat maknanya. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun na'ati. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirih. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. Bab tentang na'at. Na'at adalah tabi'. Tabi' apa tadi artinya? Yang mengikuti. Tabi' lil man'ud, ya, yang mengikuti sesuatu yang disifati. Ya. Berarti sifat, ya kan? Tabi' lil man'ud, apa yang mengikuti sesuatu yang disifati. Berarti sifat. Sifat yang mengikuti sesuatu yang disifati. Dalam hal rafa'nya, maksudnya kalau yang disifatinya marfu', maka tabi'nya ikut marfu'. Wa nasbihi wa khafdih. Kemudian kalau ya, man'utnya, ya, yang disifatinya itu mansub, maka tabi'nya ataupun sifatnya atau na'atnya ikut mansub. Wa khafdih wa ta'rifi. Ya, kemudian kalau apa man'udnya yang disifatinya ma'rifah, maka tabinya ikut ma'rifah. Wa tankiri, demikian pula dalam hal nakirahnya, kalau yang disifatinya nakirah bentuknya, maka sifatnya atau na'atnya harus nakirah pula. Taqul, kau katakan qawma zaidun al-aqilu. Qawma zaidun al-aqilu, di sini mana man'udnya yang disifatinya zaidun, ya. Mana na'atnya al-aqil? Di sini al-aqil disebut dengan na'at. Kenapa? Karena dia mengikuti yang man'ud dalam hal apa di sini? Rafa'nya, ya kan? Zaidun marfu' dengan dhammah, al-aqil juga marfu'. Juga dalam hal apa? Ma'rifahnya. Zaidun ma'rifah, al-aqilu ma'rifah. Enggak boleh dikatakan qoma zaidun aqilun, enggak boleh. Kenapa? Karena berbeda dalam hal ma'rifahnya. Ya. Atau dikatakan qoma zaidun al-aqila, enggak boleh. Harus, ya, antara apa man'ud dengan na'at itu ada kesamaan dalam hal i'rab. Kalau man'udnya itu marfu, maka na'atnya harus marfu. Ya, man'udnya mansub, na'atnya harus mansub. Ya, man'udnya majrur, na'atnya harus majrur. Juga dalam hal ma'rifah nakirahnya. Kalau man'udnya itu ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Qawma zaidun al-aqilu. Kalau juga muzakkar mu'anatnya. Iya, zaidun muzakkar, sifatnya pun muzakkar al-aqilu, enggak boleh al-aqilatu. Iya. Wa ra'aitu zaidan al-aqila. Di sini sama-sama mansub. Wa marartu bi zaidin al-aqili, sama-sama apa? Majrur. Iya. Disebutkan di catatan kaki tentang definisi dari apa? An-na'at. Iya, kata Ibnu Hisham disebutkan di dalam kitab At-Tashrih, wal muradu bihi ma dalla 'ala hadatsin wa sahibihi. Yang dimaukan dengan na'at adalah apa yang menunjukkan hadas, ya, kejadian dan pemiliknya. Ya, al-aqil menunjukkan kejadian, yaitu kecerdasan dan pemiliknya, pemilik kecerdasan. Ya. Tapi yang disebutkan tadi di matan cukuplah. Kemudian waqulu an-na'tu, kata syarih rahimahullah, an-na'tu fil lughati huwal wasfu. Na'at secara bahasa bermakna al-wasfu, sifat. Ya, terkadang dikatakan sifat. Ya, al-wasf atau sifat. Dan ada di sana perbedaan, ya. Dan tidak perlu kita sebutkan di sini. Kemudian wa fi istilahi nahyin huwa tabi' al-mushtaqu aw al-mu'awwalu bil-mushtaqi. al-muwaddihu limajmu'ihi fil ma'arifi wal mukhassis lahu fil nakirati wa na'tu ya. Adapun makna na'at menurut istilahnya ahli nahwu adalah tabi' ya mushtaq. Ya, tabi' ya mushtaq. Ya, mushtaq itu diambil dari kata yang lain. Dari masdar seperti isim fa'il, borib dari borb atau isim maf'ul itu juga sama. Ya, apa? Mushtaq dari madrub juga. Ya. Borib itu isim fa'il, mushtaq dari ad-darb. Madrub isim maf'ul juga mushtaq dari apa? Ad-darb. Ya. Dan juga ada yang lain seperti sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Seperti hasanun. Itu bukan isim fa'il tapi sifat yang dia secara makna ada kemiripan dengan isim fa'il. Juga isim tafdil, afdol, akram, a'lam itu juga bisa dijadikan sebagai na'at, sebagai sifat. Kenapa? Karena dia juga sama, mushtaq. A'lam ya dari al-ilm. Ya. Kalau alim dari apa itu? Mushtaq dari apa? Al-ilm. Ya. Apa saja yang bisa diambil dari al-ilm, dari sifat-sifat? Isim fa'il, ya kan? Alim, isim maf'ul, apa? Ma'lum. Isim tafdil, a'lam. Ya, kemudian dari julus apa? Sifat yang bisa diambil? Jalis. Dari isim maf'ulnya? Enggak bisa ya. Majlis karena dia lazim. Enggak ada isim maf'ulnya. Ya, contoh yang lain apa? Misalkan, arafa. Apa? Sifat yang bisa diambil? Isim arif. Isim maf'ulnya? Ma'ruf. Isim tafdilnya? A'raf. Juga masuk di dalamnya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah adalah sighah yang menunjukkan takfir. Ya, seperti kalau borib yang memukul, kalau borob tukang pukul, menunjukkan banyaknya pemukulan yang dilakukan. Itu juga bisa dijadikan sebagai apa? Sifat. Ya. Paham ini? Yang dimaksudnya mushtaq diambil dari kata yang lain. Kalau orang Basrah berpendapat bahwasanya asal kata itu masdar, yang lain bersabang dari masdar semua. Fi'il, isim fa'il, isim maf'ul. Orang Kufah asal kata-kata mereka fil madhi. Tapi yang lebih kuat insyaallah pendapatnya orang Basrah. Bisa dipahami ini mushtaq? Tabi' sudah jelas maknanya. Ya. Apa yang menunjukkan kepada hadas dan pelakunya? Dhorib menunjukkan kejadian, hadas kan? Ad-dhorb juga menunjukkan pelakunya. Orang yang memukul ada makna kejadiannya, pemukulan ada makna pelakunya. Madrub juga sama. Ada makna yang menunjukkan kejadian, abdur pemukulan. Ada juga makna apa? Sohib, ya berarti orang yang dipukulnya di sini. Ya. Ada keterangan di sini. Mimman koma bihi al-fi'lu awaqo alaih. Ya. Yang dimaukan dengan tabi adalah apa yang menunjukkan pada kejadian dan pelakunya. Dari orang yang mengerjakan perbuatan tadi atau yang tertimpa perbuatan tadi. Berarti isim maf'ul ini yang tertimpa perbuatan tadi. Ya. Madrub, dipukul, ini yang tertimpa. Yang melakukan satu kejadian ataupun yang ditimpa satu kejadian, itu mana tabi'. Apa yang menunjukkan satu kejadian yang ada kalanya kejadian ini dikerjakan oleh seseorang ataupun kejadian ini menimpa seseorang. Ya cantik, ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdil, itu sifat yang mushtaq semuanya. Ya, saya ulangi bahwasanya tabi' ataupun na'at khususnya di sini lebih umum kalau tabi' itu. Ya, kalau na'at khusus. Na'at menurut istilahnya al-nahwu adalah tabi' ya mushtaq. Faham ya mushtaq nih? Ya, ini diambil dari kata yang lain. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdhil. Ya. Sighah mubalaghah, ya. Awil mu'awwal bil mushtaq atau juga bisa pula na'at itu diambil dari yang mushtaq. Ah, kalau mushtaq tidak ada pecahan-pecahan katanya dia. Ya. Hanya satu keadaan. Tapi juga bisa dia dijadikan sebagai apa? Sifat. Kenapa? Karena ditakwil dengan yang mushtaq. Apa sih contohnya? Ya, contoh isim yang mu'awwal bil mushtaq maksudnya jamid. Ya, lawannya mushtaq apa? Jamid. Dia tetap dalam satu keadaan, tidak ada pecahannya. Seperti apa? Hadza. Ya, hadza kan jamid. Iya kan? Kondisinya seperti itu terus. Ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai sifat. Seperti marartu bi Zaidin hadza. Marartu bi Zaidin hadza. Saya melewati Zaid yang ini. Hadza di situ bisa dijadikan sebagai sifat. Padahal dia bukan mushtaq kan, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, iya kan? Kok bisa? Ya karena ditakwil. Ditakwil dengan apa? Yang mushtaq. apa takwilannya? Marut bi Zaidin al-musyar ilaih, yang ditunjuk ini gitu. Ya nanti insyaallah. Kalau seperti ini sulit, ditunda dulu. Yang jelas pada umumnya yang namanya sifat diambil dari yang musytaq. Terkadang gitu. Datang sifat ya dari apa? Yang jamid. Ya, tapi ditakwil. Al-muwaddih, nah ini faedahnya. Sekarang menunjukkan faedahnya. Al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif. Yang mana faedah dari na'at adalah menjelaskan matbu'nya. Matbu' sudah difahami ini matbu'. Ya, yang disifati. Menjelaskan yang disifatinya fil ma'arif, pada isim-isim ma'rifah. Pada matbu' yang ma'rifah tujuannya adalah apa? Menjelaskan. Memperjelas. Baik, qoma Zaidun. Zaidun yang mana ya? Kan di sini maksud Zaid. Ya, dijelaskan. Iya, dengan sifat al-aqilu. Zaid yang berakal itu loh, yang cerdas itu loh. Oh iya. Di sini Zaid bertingkat-tingkat. Ada yang kurang, ada yang sedengan, ada yang cerdas. Iya. Maka disifati dengan sifat ini semakin jelas. Ya, siapa ini maksud? Ya, siapa ini maksudnya apa? Zaid. Ini pada isim yang ma'rifah. Zaid kan ma'rifah kan? Qoma Zaidun. Tidak datang sifat yang ma'rifah lagi. Maka tujuannya apa? Muwaddih li matbu'ihi, untuk menjelaskan matbu'nya pada isim-isim yang ma'rifah. Ya, kemudian al-mukhassis lahu fin nakirat, adapun ya, na'at pada isim-isim yang nakirah fungsinya adalah al-mukhassis lahu fin nakirat, mahususkan. Ya, pada isim-isim yang nakirah. Ya, seperti hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki, umum. Ya. Atau ingin khususkan. Ya, supaya tidak terlalu umum. Hadza rajulun karimun, ini adalah seorang yang mulia, khusus kan. Lebih khusus. Ya, di situ orang mulia juga banyak masih ya, tapi lebih khusus daripada rajulun kan luas sekali itu cakupannya. Iya, karena semua ya, laki-laki. Tapi kalau karim lebih khusus lagi. Ya. Ya. Itu fungsi apa? Na'at. Jadi pada isim-isim yang ma'rifah fungsinya apa? At-tawdih, menjelaskan, menerangkan. Adapun pada isim yang nakirah fungsinya apa? Takhsis, penghususan. Ya, nanti kita baca dulu nanti setelah ini, barangkali ada yang kurang paham. Insyaallah nanti kita ulang. Di sini ada penjelasan, kalau mau saya bacakan di sini. Ya, barangkali bisa memberikan gambarannya lebih jelas tentang mana tadi taudih dan takhsis. Kata ya waktu lifa fi ma'na al-ibah wa takhsis. Faqila al-ibah raful syirak lafzi al-waqi' fil ma'arif ala sabili litifaq. Fahuwa yajri majra bayan al-mujmal. Wa takhsis raful syirak al-ma'nawi al-waqi' fil nakirat ala sabili al-wab'a. Fahuwa yajri majra taqhid al-mutlaq fil sifah. Faqila al-ibah raful ihtimal fil ma'arif. Wa takhsis taqlili lishirak fil nakirat. Di sini ada yang menjelaskan tentang apa makna ataupun perbedaan makna ibah dan takhsis. Kita sebutkan yang pendek saja ya, yang paling akhir itu. Ada yang mengatakan ya bahwasanya na'at pada yang ma'rifah itu litaubih, maksudnya raful ihtimal fil ma'arif, menghilangkan kemungkinan-kemungkinan pada yang ma'rif, pada yang isim yang ma'rifah. Seperti qoma Zaidun, kemungkinan Zaid yang ini, kemungkinan Zaid yang itu kan. Tidak al-aqil sudah, tidak ada kemungkinan lain kecuali jadi yang ini. Ya. Wa takhsis taqlilul isyrak fil nakirat. Sedang takhsis katanya. Taqlilul isyrak fil nakirat. Mengurangi ya persekutuan. Ya, seperti hadza rajulun, semua karena semua. Dikali rajulun karim yang bersekutu pada al-karam sedikit kan, daripada hadza rajulun yang karena semua tuh. Tadi dikurangi ini persekutuan dalam dalam sesuatu, dalam rajul tadi dengan sifat hadza rajulun karimun, yang enggak karim terkurangi gitu. Ya. Kalau tadi beda kan satu orang ya. Jadi itu ini juga lumayan. Ya, mengangkat apa? Ihtimal adanya kemungkinan pada yang ma'rifah. Sehingga tertentu ya, mungkin ini. Adapun pada yang nakirah mengurangi ya persekutuan dalam sesuatu. Ya, kalau dikatakan hadza, misalkan polibun, masih umum. Ya. Hadza polibun, apa misalkan? Jadidun, lebih khusus. Ya. Lebih khusus kan? Ya. Misalkan aina polibun, nah ini. Aina polibun, di mana polib itu? Polib yang mana ya? Banyak sih. dihususkan talibun jadidun, oh yang baru sedikit lah, ya kan? Ada yang membedakan dengan pembeda yang lain. Ya. Ya, semoga sedikit ini ada gambaran. Kemudian wa na'tu yanqasimu ila qismaini. Yang sering terjemahkan dengan yang, kalau na'tu terjemahannya yang. Wa na'tu yanqasimu ila qismaini, dan na'at itu terbagi kepada dua bagian. Al-awwalu an-na'tul haqiqi, yang pertama adalah na'at haqiqi. Kenapa ini na'at disebut dengan na'tul haqiqi? Karena na'at ini, sifat ini berlangsung untuk pemiliknya. Seperti qama Zaidun al-aqilu. Al-aqilu untuk siapa itu? Zaid, miliknya. Nanti ada na'at yang sababi. Ya, tidak diperuntukkan untuk sahibnya. Maknanya itu. Hanya lafadznya saja nanti insyaAllah. Ya. Kemudian kedua, an-na'atu as-sababi. Ya. An-na'atu sababi. Na'at sababi. Kenapa disebut dengan na'atu sababi? Karena na'at ini, sifat ini, berlangsungnya bukan untuk sahibnya, tapi ada keterkaitan dengan sahib nanti dengan contoh lebih jelas. Definisi ini akan kita ulang lagi. Ya. Apa tadi definisinya? Na'usababi. Kenapa disebut dengan na'usababi? Karena na'at ini berlangsung untuk selain pemiliknya, tapi ada keterkaitan antara yang lainnya itu dengan pemiliknya. Nanti insyaAllah. Amma na'atul haqiqi. Adapun an-na'at al-haqiqi, yang na'at ini berlangsung untuk sahibnya, maka definisinya atau bobitnya adalah ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud nahu ja Muhammadun al-aqilu. Ya, na'at haqiqi adalah apa yang merafa'kan, apa yang merafa'kan dhamir mustatir, yang dhamir mustatir ini kembalinya kepada man'ud yang disifati. Contoh ja Muhammadun al-aqilu, datang Muhammad yang cerdas itu. Mana di sini na'atnya? Al-aqilu dikatakan bahwasanya na'at adalah apa yang merofakkan dhamir mustatir, yang dhamir mustatir itu kembali kepada man'ud. Al-aqil itu isim fa'il, dan isim fa'il itu beramal seperti fi'il, amalnya merofakkan fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa kembali ke mana? Muhammad. Istifahami itu? Jadi irobah ja'a fi'ilun ma'udin mabni al-fath, iya, la mahala lahu minal i'rab. Muhammadun fa'il marfu' alamatu rafi' الضمة تظهر على آخره. العاقل نعت للمحمد نعت المرفوع هي نعت bagi مرفوع مرفوع مثله maka dia مرفوع misalnya وعلامة رفعه ضمير ضمير ضمة تظهر على آخره. العاقل اسم فاعل يعمل عمل الفعل برعمل seperti عمل الفعل مرفعًا فاعل أين فاعله ضمير مستتر takdiru huwa kembali kepada Muhammad. Berarti ini kan al-aqil adalah apa? Yang merafakkan dan mustadir kan, yang kembali kepada man'ud. Fal-aqilu dikatakan di sini, maka al-aqil adalah na'atun li Muhammad, na'at bagi Muhammad. Wa huwa rafi'un li dhamirin mustatir, dan dia merafakkan dhamir mustatir. Takdiru huwa, takdirnya huwa yang kembali kepada Muhammad. Jadi ingat, yang merafakkan fa'il bukan hanya fi'il, tapi juga isim fa'il. Ya, sama beramal seperti amalnya fi'il. Ya. Ah, itu apa? An-na'atu al-haqiqi. Ya. Na'at haqiqi, yaitu apa yang dia merafakkan dhamir mustatir yang kembali kepada man'ud. Kalau kita ganti di sini, ja'a Muhammadun al-madrubu. Ja'a Muhammadun al-madrubu. Yang dirafakkan apa? Dhamir mustatir pula. Takdirnya huwa, tapi sebagai naibul fa'il itu. Ya. Kenapa? Karena fi'ilnya atau isimnya apa? Sifatnya dalam bentuk apa? Hah? Mabni lil maf'ul. Mabni lil maf'ul untuk maf'ul. Madrub. Huwa. Kembali kepada Muhammad. Ya. Itu na'at haqiqi. Ya. Kemudian yang kedua. Wa amma na'atu sababi fahuwa ma rafa' isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'ud. Adapun na'at sababi adalah apa yang merafakan isim zahir tuh. Beda. Kalau na'at sababi itu merafakan isim zahir, bukan dhamir mustatir. Saya ulangi, na'at sababi adalah yang merofakkan isim zahir, yang isim zahir itu ya bergandengan dengan dhamir, yang dhamir itu kembali kepada man'ud. Ya. Contohnya ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Mana di sini na'at sababinya? Al-fadilu. Dikatakan al-fadilu sebagai na'at sababi karena apa? Karena al-fadilu itu merupakan isim bohir yang bersambung dengan domir yang kembali kepada manut. Mana yang dirofakan oleh al-fadilu? Abuhu. Sebagai apa irofnya abuhu? Fa'il dari al-fadil. Dan dia abuhu itu bergandengan dengan domir ha yang kembali kepada Muhammad. Itu na'atu sababi. Yaitu apa yang merofakan isim bohir. Itu abuhu. Yang isim bohir tersebut mutasilan bidomirin. Yang isim bohir tersebut bergandengan dengan bomir itu ha. Yang bomir tersebut kembali kepada man'ud, kepada Muhammad. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Datang Muhammad yang utama bapaknya. Ini disebut dengan na'at sahabadi. Kenapa? Karena sifat yaitu al-fadil keutamaan itu berlangsung untuk siapa? Untuk sahibnya Muhammad atau untuk abu? Abu, ya kan? Tapi antara abu dengan Muhammad ada mulabasa, ada keterkaitan. Bapaknya, ya kan? Ya, ada keterkaitan kan, bapaknya. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Datang Muhammad yang utama bapaknya. Sifat utama untuk siapa itu? Untuk bapaknya. Ini nasababi. Ya. Kalau tadi untuk hakiki ya, untuk sahibnya. Ja'a Muhammad al-aqil, Muhammad yang berakal. Ya. Tapi kalau ja'a Muhammad al-aqil abuhu juga jadi nasababi lagi itu. Iya kan? Oh, bapak. Ya, kenapa? Ini tadi patokannya. Kalau yang dirofakan adalah domir yang kembali kepada man'ud, maka itu na'atul hakiki. Kalau yang dirofakan adalah apa? Isim bohir yang bersambung dengan bohir yang kembali kepada man'ud, maka itu na'atul sababi. Saya paham ini? Ya, itu na'at. Ya. Falfadilu na'atul li Muhammadin. Maka al-fadil merupakan na'at sifat bagi Muhammad. Ya, secara i'rabnya ngikuti Muhammad. Ya. Wa abuhu fa'il. Kemudian abuhu fa'il. Abuhu fa'il. Lil fadil. Bagi al-fadil. Karena isim fa'il. Saya ingatkan lagi. Beramal seperti amalannya fi'il. Merofakan fa'il. Marfu' bil waw. Dan dia marfu' tandanya wawu. Ya abuhu. Kenapa? Niyaba anid dhamma li'anahu minal asma'il khamsah. Wa huwa abu mudhafun. Ya ilaha. Kepada ha. Allati hiya dhamirun a'idun. Ila Muhammad ya manaha itu adalah dhamir yang kembali kepada Muhammad. Harus ada. Ya dhamir. Ya, apabila na'at itu merofakan isim dhamir. Harus isim dhamir tersebut bergandengan dengan dhamir ha. Yang kembali kepada man'ut agar. Ya. Tidak menjadi jumlah asing. Ya. Kalau katakan ja'a Muhammadun al-fadilu abuka. Sudah enggak nyambung. Ya kan. Datang Muhammad yang utama bapakmu loh. Itu gak nyambung gitu. Gak ada mula basah gitu. Gak ada mula basah. Gak terkaitan dengan apa gitu. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuka. Datang Muhammad yang utama bapakmu loh. Gak nyambung ini. Harus domirnya kembali kepada man'ud. Datang Muhammad yang mulia bapaknya. Benar gak? Ya benar kan? Ya. Wa hukmu na'niyah. Sekarang kita berbicara tentang hukumnya na'at. Bagaimana? Ya, masing-masing ada hukum yang berbeda. Wa hukmun na'ati annahu yadba' man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Sawa'una kana haqiqiyan am sababiyan. Dan hukum na'at itu adalah bahwasanya na'at ngikut kepada man'utnya. Na'at ikut kepada man'utnya. Na'at itu apa? Sifat. Man'ut yang sifati. Ngikut dalam hal apa? Dalam i'rabnya. Kalau man'utnya marfu, maka na'atnya ikut marfu. Kalau na'atnya mansub, maka kalau man'utnya mansub, maka na'atnya ikut mansub dan seterusnya. Wa fi ta'rifi wa tankiri dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Ya, kalau man'utnya ma'rifah, harus na'atnya ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, harus na'atnya nakirah. Ya. Dalam dua perkara ini sama akan hakikian am sababian, apakah na'atnya hakiki atau sababi, harus dalam dua perkara ini, dalam masalah i'rab, dalam masalah ma'rifat dan nakirah, harus sama antara apa maknun dengan na'at. Iya, ada pun yang lainnya nanti berbeda. Dalam dua perkara ini harus terpenuhi, seperti contoh yang disebutkan tadi. Iya. Iya, ingat syarat yang umum berarti pada na'at ada dua. Yang pertama dalam masalah i'rab, rofa, nasab dan jarnya. Yang kedua dalam masalah apa? Ma'rifah dan nakirahnya. Wa ma'na hadza annahu idza kana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Nahu hadar Muhammadun al-fadilu atau hadar Muhammadun al-fadilu abuhu. Ya. Maknanya bahwasanya apabila man'utnya itu marfu', maka na'tnya harus marfu'. Contohnya hadar Muhammadun al-fadilu, enggak boleh al-fadila, enggak boleh al-fadili. Ya. Ataupun hadar Muhammadun itu contoh na'at hakiki, contoh na'at sababi, hadar Muhammadun al-fadilu abuhu. Ya, sama-sama marfu Muhammadun dengan al-fadilu. Ya. Wa in kana al-man'utu mansuban kana na'tu mansuban. Kalau man'utnya mansub maka na'atnya ikut mansub. Contoh ra'aitu Muhammadan al-fadila. Aw ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Sama. Ya. Wa in kana al-man'utu makhfuba kana na'tu makhfuba. Apabila man'utnya makhfub atau majrur maka na'atnya ikut makhfub. Contoh nazartu ila Muhammadin al-fadili. Atau nazartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Lihat. Ini dua na'at sekaligus dicontohkan di sini. Sama ya dalam masalah i'rab, apakah na'at haqiq ataupun na'at sababi dalam masalah i'rab ngikut kepada man'utnya yang disifatinya. Wa in kana sudah di i'rab tadi ya. Na'at haqiqi sudah di i'rab belum? Coba kita mengi'rab na'at haqiqi ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu ja'a fi'lun madhin مبني على الفتح هي لا محل لها من الإعراب محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الفاضل نعت لمحمد نعت للمرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة على آخره يا أبوه فاعل يا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة الضمة هي لأنه من الأسماء الخمسة وهو أبو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه يا kemudian wa in kana al-man'ut ma'rifatan kana an-na'tu ma'rifatan. Kemudian apabila man'utnya itu ma'rifah, ma'rifah sudah kita lewatkan. Iya, ada berapa isi ma'rifah? Yang pertama apa? Dhamir. Kemudian alam. Kemudian apa? Isim isyara, isim mausul, apalagi yang beral. Kemudian yang dibofahkan kepada salah satu dari lima ini. Nah, itu ma'rifah. Iya, tingkat-tingkat bahasanya sebelumnya. Ya. Apabila man'utnya ma'rifah maka na'atnya pun harus ma'rifah. Kama fi jami'il amsalati sabiqah, sebagaimana pada semua contoh-contoh yang telah lewat. Wa in kana al-man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan. Apabila man'utnya nakirah maka na'atnya ikut nakirah. Contohnya ra'aitu rajulan 'aqila. Saya melihat seorang yang berakal. Ya. Kalau dikatakan ra'aitu rajulan ya masih sangat umum sekali. Ya, tapi aqilan khusus yang berakal dikhususkan. Ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Ya, saya melihat seorang yang aqilan abuhu. Ya. Paham ya, dalam dua perkara ini ataupun dua syarat ini harus ada pada apa? Na'tul haqiqi dan na'tul sababi. Thumma idza kana na'tu haqiqiyan zada 'ala dhalika annahu yadda'u man'utahu fi tadhkirihi aw ta'nisihi wa fi ifradihi aw tathniyatihi aw jam'ihi. Kemudian apabila na'atnya na'at haqiqi ditambahkan lagi syarat berikutnya ya, yaitu annahu yadfa'u man'utahu fi tadhkiri aw ta'nisi ya, yaitu bahwasanya yang namanya na'atul haqiqi itu ikut man'utnya dalam masalah muzakkar mu'anasnya. Berarti yang ketiga ini syaratnya ya, syarat yang pertama kan ikut dalam masalah i'rabnya, yang kedua dalam masalah apa ya ma'rifah nakirah, yang ketiga ditambahkan lagi muzakkar mu'anasnya. Kalau man'utnya mu'annas maka na'at harus mu'annas. Kalau man'utnya muzakkar maka apa? Na'at harus muzakkar. Itu syarat tambahan. Itu yang ketiga untuk na'at haqiqi. Wa fi ifradhi aw tasniyatihi aw jam'ih, dalam masalah mufrad, musanna dan jamaknya. Kalau man'utnya mufrad, na'at harus mufrad. Ya, man'utnya musanna, na'at harus musanna dan seterusnya. Ya, itu tambahan ataupun dua tambahan untuk na'at apa? Haqiqi. Jadi kita ulangi lagi bahwa na'atul haqiqi ya, na'at harus ngikut pada man'utnya pada berapa perkara berarti? Iya. Yang sebelumnya dua. Ditambahkan berapa sekarang? Dua lagi ya. Berarti empat. Yang pertama dalam masalah i'rabnya, i'rab sudah jelas ya, masalah rafa, nasab, jar. Yang kedua dalam masalah apa? Iya, nakira ma'rifahnya. Yang ketiga dalam masalah apa? Muzakkar mu'anasnya. Yang keempat dalam masalah mufrad, musanna dan jamaknya. Contohnya tadi. Ya, apa contohnya? Qoma Zaidun al-Aqilu. Dari si i'rab sama, sama-sama rafa'. Dari sisi ma'rifah, sama-sama ma'rifah. Yang satunya alam, yang kedua yang alif lam ma'rifahnya. Yang ketiga dalam masalah apa? Muzakkar mu'anasnya, sama-sama muzakkar. Dalam masalah mufrad, sama-sama mufrad. Nah itu, ingat-ingat ya. Wa ma'na dhalik annahu idha in kana al-man'utu muzakkara kana na'tu muzakkara nahu ra'aytu muhammadan al-aqila wa in kana al-man'utu mu'annathan kana na'tu mu'annatha nahu ra'aytu fatimata al-muhazzabata. Maknanya bahwasanya apabila man'udnya yakni sifatnya muzakkar, maka sifatnya ikut muzakkar. Contoh ra'aytu muhammadan al-aqila, enggak boleh al-aqila ta. Wa in kana al-man'utu mu'annathan kana na'tu mu'annathan. Apabila man'udnya yakni sifatnya mu'annath, maka na'atnya harus mu'annath. Ra'aitu Fatimata al-muhazzabata. Enggak boleh apa? Al-muhazzaba. Enggak boleh. Ya. Wa in kana al-man'utu mufradan kana na'tu mufradan. Kama ra'aita fi hadaini al-mithalaini. Apabila man'utnya mufrad, maka na'atnya juga mufrad. Sebagaimana yang kau lihat pada dua contoh ini. Iya kan? Ra'aitu Muhammadan al-aqila. Ra'aitu Fatimata al-muhazzabata. Sama-sama mufrad. Iya. Wa in kana al-man'ut musannan kana na'tu musannan. Apabila man'utnya yang sifatnya musanna, maka na'atnya ikut musanna. Contohnya ra'aitu al-muhammadaini al-aqilaini. Tuh, musanna sama. Wa in kana al-man'utu jam'an kama kana na'tu jam'an. Apabila man'utnya jamak, maka na'atnya ikut jamak. Ra'aitu ar-rijala al-muqala'a. Al-muqala' jamak dari aqil. Jamak taksir. Iya. Bisa juga dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim al-aqilin. Nah itu na'at apa? Sababi. Adapun na'at hakiki, ya salantumnya masih kuat, saya selesaikan pembahasannya. Nah, selesaikan aja tamu ya. Amma na'atu sababi fa'innahu yakunu mufrudan da'iman. Nah, ingat, syarat yang umum tadi apa? Yang harus ada pada dua na'at ini? Dua. Masalah i'rab, masalah apa? Nakira dan ma'rifah. Apa itu tambahan yang ada pada na'at sababi? Ada enggak? Gitu. Kalau pada na'at hakiki kan ada tambahan kan? Ya, dua yang lain. Masalah mudzakkar mu'annas dan masalah mufrad, mustana dan jama'. Amma na'at sababi fa'innahu yakunu mufradan da'iman. Adapun na'at sababi, maka dia selalu mufrad bentuknya. Iya, selalu mufrad bentuknya. Ya, meskipun man'utnya mustana. Meskipun man'utnya jama'. Walau kana man'utuhu mustanan au majmu'an. Meskipun man'utnya musanna ataupun jamak, tetap na'at ini mufrad bentuknya. Ngikutnya dalam masalah i'rab sama apa? Nakiroh ma'rifahnya saja. Contohnya ra'aitul waladaini al-aqila abuhuma. Saya melihat dua orang anak yang cerdas kedua bapaknya ataupun bapak keduanya, keliru. Ya. Saya melihat ya dua orang anak yang cerdas ya bapaknya. Ya. Al-aqila adalah sifat, kalau i'rab ya sifat. Al-aqilah sifat lil waladain sifatul mansub misluh. Ya. Ya. Ya. Bapak keduanya, bukan kedua bapaknya ya. Beda. Seperti kalau dua bapak, satu bapak angkat, itu bapak asli. Ra'aitul waladaini al-aqilah abuhuma. Di sini kita dapati man'utnya al-waladaini musanna ya kan. Tapi na'atnya dalam kondisi apa? Mufrad al-aqilah. Yang sama dalam masalah apa saja? I'rab al-waladaini mansub tandanya ya. Al-aqilah juga mansub, cuma tandanya apa? Fathah. Juga dalam masalah ma'rifahnya, al-waladaini ma'rifah, al-aqilah apa? Ma'rifah juga. Iya, abuhuma seperti sebelumnya, i'rabnya fa'il. Ya wa taqulu ra'aitu al-aulada al-aqilah abuhum. Kalau jamak sekalipun tetap ya dia na'atnya harus mufrad. Ra'aitu al-aulada al-aqilah abuhum. Enggak boleh dikatakan al-aulada al-qala'a. Iya. Kecuali pada na'at apa? Hakiki harus. Iya. Ra'aitu al-aulada al-qala'a. Sudah berhenti di situ berarti. Iya, jangan ditambahin gitu. Wa yadba'u na'atu sababi ma ba'dahu fi tadzkir aw ta'nits. Ah ini tambahan satu lagi yang harus ada pada na'at apa? Sababi. Wa yadba'u na'atu sababi ma ba'dahu fi tadzkir aw ta'nits. Na'at sababi ngikut. Oh, ya. Ngikut setelahnya lihat. Ini tambahan pada apa? Nasababi. Nasababi ngikut kepada isim yang setelahnya yang dirofakkannya dalam hal muzakkar mu'anasnya. Jadi dalam hal muzakkar mu'anasnya bukan ngikut sebelumnya, tapi ngikut yang setelahnya. Ngikut yang setelahnya. Contoh ra'aitul banati al-aqila abuhunna. Saya melihat anak-anak yang cerdas bapaknya. Al-aqila di sini bentuknya mudzakkar. Padahal mausufnya atau manutnya apa? Muannats al-banat ya. Ya kenapa? Karena nasab tadi itu dalam masalah mudzakkar muannats yang ikut apa? Yang setelahnya abu mudzakkar muannats. Abu mudzakkar makanya al-aqila. Iya. Pokoknya hanya dua perkara saja lah ya. Iya, mengikut sebelumnya dalam dua perkara, masalah i'rab dan masalah apa? Nakirah ma'rifah. Tambahkan lagi satu syarat yaitu dalam masalah mudzakkar muannats yang ikut yang setelahnya. Wa taqul dan kau katakan dalam contoh yang lain ra'aitul aulada al-aqilata ummahum. Saya melihat anak-anak yang cerdas ibu mereka. Kenapa al-aqilata dimuannatkan padahal mausufnya aulad? Karena ngikut yang setelahnya um muannats atau mudzakkar? Ya muannats gitu. Fa tarakhasa min hadzal idhah, ini ringkasannya. Anna na'd al-haqiqiyyah dhuman utahu fi arba'atin min 'asharah. واحد من إفراد والتثنية والجمع وواحد من رفع والنصب والخفض وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من التعريف والتنكير. Diringkas dari penjelasan ini yaitu bahwasanya na'at hakiki ngikut man'utnya pada empat perkara. Satu dalam masalah apa? Mufrad, mutsanna, jamaknya ya. Diambil satu kan? Ya, hanya satu saja jangan ambil. Maksudnya kalau man'utnya mufrad jadi mufrad. Kalau mati mustani mutanna, ambil satu aja kan. Ya. Ya, saya ulangi bahwasanya na'atul haqiqi ngikut man'utnya dalam empat perkara. Satu dari mufrad mutsanna jamaknya. Hanya kalau man'utnya jamak ya dia jamak. Man'utnya mutanna ya dia mutanna. Man'utnya mufrad dia mufrad. Wa wahid minar rafa' wan nasab wal khafad. Kemudian satu diambil dari rafa', nasab dan khafad. Kalau man'utnya rafa' dia rafa'. Kalau man'utnya mansub dia mansub. Wa wahid min at-tadhkir wa ta'nits, satu dari mudzakkar muannatsnya. Kalau man'utnya mudzakkar dia mudzakkar. Man'utnya muannats dia muannats. Wa wahid min at-ta'rif wa tankir, kemudian satu dalam hal ma'rifah dan nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah dia ikut ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah dia ikut nakirah. Dari 10 perkara ini, ya. 10 perkara itu apa tadi? Mufrad, mutsanna, jamak, rafa, nasab, khafad, mudzakkar, muannats, ma'rifah, nakirah itu diambil 4. Ya, diambil 4. Paham ini maksudnya? Ya, ambil 4. Ya. Nggak mungkin ambil semua kan? Masa soaligus mufrad mutsanna? Nggak mungkin. Kalau mufrad, ya mufrad. Ya. Atau rofa dengan nasab? Nggak mungkin. Ambil satu saja. Nasab atau rofa. Ah, itu. Jadi ingat, bahwasanya na'atul haqiqi itu mengambil 4 dari 10 perkara. Iya. Mengambil 4 dari 10 perkara. Adapun na'atul sababiyyat ba'man utahu fitnaini min khomsah. Adapun na'atul sababi itu ngikut man'utnya dalam 2 perkara dari 5 perkara. Wahai minar rafa' wan nasab wal khafad, satu dalam masalah i'rab, rafa', nasab, khafad. Ya. Kemudian satu lagi dalam masalah ma'rifah dan nakirahnya. Udah itu aja. Kalau man'utnya ma'rifah, ikut ma'rifah. Man'utnya nakirah, ikut nakirah. Wa yatba'u, ini tambahan. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahid min itnain. Dan na'atul sababi ngikut isi marfu ya setelahnya yang dirofakan oleh na'at ini. Ya, dalam satu dari dua perkara dalam masalah apa? Mudzakkar dan muannatsnya. Wa la yatba'u syai'an fil ifrad wa tasniyah wal jama', dan dia na'at sababi tidak ngikut dalam masalah mufrad, musanna, jama', sama sekali tidak ngikut. Wa yakunu mufradan daiman wa abada, bahkan dia senantiasa mufrad dan selamanya, wallahu a'lam. Rahasianya kenapa seperti itu? Pada na'at sababi itu harus mufrad karena dia seperti fi'il ra'aitu al-banat. Al-aqil maksudnya al-ladhi ya'qil abuhunna. Seperti fi'il gitu. Fi'il kan enggak bisa dimusanakan, bisa dijamakan. Iya kan? Seperti fi'il kedudukannya. Iya. Al-ladhi ya'qil gitu. Mana seperti itu? Kalau pada contoh ra'aitu al-aulada al-aqilat allati ta'qil. Iya. Seperti itu. Sama. Iya. Iya, itu rahasianya kenapa harus mufrad? Karena seperti fi'il, fi'il mufrad bentuknya. Fi'il ikut fa'il dalam masalah mudzakkar muannats ya kan? Takhruju Fatimatu, yakhruju Muhammad. Sama juga isim fa'il. Ya, ini sepertinya perlu dicermati saja, diulang-ulang. Insyaallah nanti juga terbiasa. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan atau minta diperjelas bahasa yang mana? Ya. Tentang na'at. Ya kadang sifat mausuf. Istilahnya adalah na'atul na'at wal man'ut dan as-sifah wal mausuf. Sifat dan sifatnya, mausuf yang disifatinya. Na'at sifat, man'ut yang disifati. Naat man'ud ya. Ya kalau sudah paham naat man'ud, nanti insyaallah kalau kita lewati ada naatul man'ud kita ingatkan. Nah ini tuh. Naat ini man'ud. Ya. Ada yang bertanya kan? Ada yang belum paham? Ya, bahasa ini ya. Banyak ini dalam penggunaan bahasa naat man'ud. Silakan. Paham? Hah? Tidak paham nih? Hah? Ada yang sulit gak? Gimana? Paham gak? Hah? Sedikit aja ya, rumit gitu ya. Tapi bisa difahami insya Allah. Iya, sedang ulang. Iya. Jadi na'at adalah tabi'. Ya. Tapi yang ikut man'utnya dalam masalah yang telah disebutkan di sini. Ya, apa rinciannya disebutkan dalam syarah. Dan na'at ada dua macam, na'atul haqiqi dan na'atul sababi. Kenapa disebut na'atul haqiqi telah kita lewatkan. Juga kenapa disebut na'atul sababi. Kemudian bobitnya itu dihafalkan, itu penting. Bobitnya tadi, kalau na'at tersebut merofakkan pembentuk mustadir yang kembali kepada manut, berarti na'at haqiqi. Kalau ya, kalau na'at sababi mah gak ada kaitannya dengan manutnya. Ada, ada mula basahnya. Ini ya, tadi kan harus isim yang maksudnya na'at itu kembali ke abunya gitu. Ya maknanya secara makna. Secara makna untuk yang lainnya, tapi yang lainnya ini dengan man'utnya itu ada keterkaitan. Tadi kan ya, ja Muhammadun al-aqilu abuhu. Datang Muhammad yang cerdas bapaknya. Madara Muhammadun al-qadilu abuhu. Telah datang Muhammad. Muhammad yang mana? Qadilu abuhu itu ngapain? Ya menjelaskan tentang Muhammad. Iya. Tadi kan dijelaskan kalau ma'rifah untuk apa fungsinya? Taudih. Ya, telah datang Muhammad yang utama bapaknya itu. Ya, yang bapaknya utama. Oh, jadi itu tahu itu. Tadinya kan tersamarkan tuh. Ada berapa Muhammad di sini tuh? Ada tiga atau berapa? Setelah dikasih na'at jadi jelas. Jadi yang utama bukan Muhammad tapi bapaknya kan? Iya. Tadi ya, sifat ya. Tadi secara mana tuh bapaknya? Iya. Terus bapaknya. Ya. Tapi jumlah itu di nah, kalau di Arabnya na'at bagi Muhammad gitu. Misalkan ja'a Muhammadun al-fadilu al-fadil na'atun ni Muhammad na'atul marfu gitu alamat rafi Allah mazhiru ala akhirihi abu fa'il gitu. Kenapa disebut dengan na'at ya karena dia bagi Muhammad ya Arabnya ikut Muhammad ya Arabnya yang bahasan kan ini marfu itu marfu ya. Ini ma'rifah ini ma'rifah kalau bentuknya na'atnya mu'anat Ja'at Fatimatu Solihun Jauh Tuha misalkan. Nah iya betul. As-Solihu berarti Fatimah kan ma'rifah. Berarti sifatnya ma'rifah. Ja'at Fatimatu As-Solihu Jauh Tuha misalkan. As-Solihu Jauh Tuha. Itu. Gimana Bersih Ful? Ini ambil matahari sepul iya. Tadi disebutkan bahwasanya na'atul haqiqi itu mengambil 4 dari 10 perkara. Ya, 10 perkara itu apa saja? Dalam masalah rafa', dalam masalah i'rab, ada berapa masalah i'rab? 3 kan? Rafa', nasab, jar, ngambil satu saja kan? Iya kan? Dari 3 ini kan ngambil satu aja. Kalau rafa', rafa', enggak mungkin terkumpul na'at. Ya, di situ ada rafa', ada nasab. Enggak mungkin ini satu nih dalam masalah ini 3 berarti kan. Kemudian dalam masalah apa yang kedua? Dalam masalah nakir dan ma'rifah kan diambil satu tuh. Ya, berarti lima, udah lima tuh. Udah lima. Iya kan? Diambil satu kan. Kemudian dalam masalah apa lagi tambahkan? Mu'anak zakar kan dua nih. Diambil satu kan? Kalau mu'anak zakar zakar. Tujuh dah. Terakhir dalam masalah apa lagi? Mufrad, mutsanna dan jamak. Diambil satu saja tuh. Jadi dari sepuluh ini ngambil lima aja gitu. Buat dipakai semuanya gak mungkin. Iya. Ngambilnya rofa. Kemudian misalkan ma'rifah. Kemudian misalkan naki'ah, muzakar, kemudian musanna, apa? Mu'annas misalkan, musanna. Ya. Ayah baru contoh tadi tuh. Ra'aitu, apa tadi? Fa'ama zaidun al-aqilu, kan ini ngambil dalam berapa perkara? 4 ya, dari 10. Al-aqilu, yaitu apa? Rofa, ngambil. Kemudian masalah-masalah, ma'rifah, ngambil. Kemudian masalah apa lagi? Mufrad ngambil, muzakkar ngambil, udah kan 4 tuh dia ngambilnya 4. Ya. Ngambil enggak dia nasab? Ya enggak bisa dong ngambil rafa. Iya. Iya. Eh, satunya aja. Itu maksudnya. Iya. Yang lain? Ki, paham? Paham enggak? Paham. Ya, kalau paham maka kita coba di sini untuk apa latihan-latihan gua sudah dimasukin apa? Dimasukin. Musa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.